ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Ada seorang teman yang sering memuji saya di depan saya dalam keadaan banyak orang. Apa sikap saya yang harus saya lakukan? Ya diingatkan ya, ditegur tentang hal tersebut. Tidak boleh dia memuji seseorang itu di depan orang ya. Jelas ya. Apalagi kalau orang yang dipuji dia tidak senang atau dikhawatirkan bisa membahayakan orang yang dipuji. Itu seperti menyembelih saudara kita sendiri. Jelas ya. Dan orang yang melakukannya, dilihat kalau dia memang orang yang senang memuji ya, senang cari-cari apa namanya muka dengan cara memuji orang yang seperti ini, kadang harus diingatkan. Dan di sebagian hadis dikatakan boleh diambilkan pasir dilemparkan ke kepala ya, ya supaya dia tidak memuji orang dengan hal yang seperti itu ya. Tapi saya nasihatkan ya supaya diingatkan dan diberi ilmu tentang hal tersebut.